Sanggupkah kau lupakanku? Sanggupkah kau hapuskanku? Sanggupkah kau nafikanku? Sanggupkah kau lepaskanku? Sanggupkah kau singkirkanku? Sanggupkah kau tepiskanku? Sanggupkah kau hilangkanku? Sanggupkah kau tipu dirimu? Sanggupkah kau caci aku? Sanggupkah kau ludahiku? Sanggupkah kau robek aku? Sanggupkah kau tinggalkan jari diriku? Kau tak bisa, tak akan bisa. Kau tak bisa, kau tak akan bisa. Sanggupkah kau hilangkanku?